Ya, sore Mitra Bisnis masih di Coffee Break bersama saya Wendy Lim dan biang penasaran kita Bang Kavi masih di studio. Bang, kalau misalnya dilihat dari SMS nih Bang, ada Danik di Semarang tanya, apakah menciptakan momentum sama dengan menciptakan inovasi dan peluang usaha? Ini sama gak sih Bang sebenarnya Bang? Bukan, momentum itu adalah alatnya untuk menciptakan peluang usaha. Jadi kita manfaatin. Jadi dia punya pattern, dia punya pola gitu loh. Oke. Nah, peluang usaha itu adalah hasil akhirnya gitu loh. Tapi patternnya, bertindakannya gitu loh, itu adalah bagaimana dia memanfaatkan momentum. Kalau inovasi Bang? Inovasi adalah ciptaan gerakannya, bukan momentumnya gitu loh. Momentumnya itu adalah tindakan dia, itu mediumnya, medianya bagaimana dia memanfaatkan. Tapi kalau inovasinya itu adalah perbuatan bisnis yang berbeda gitu loh. Perkembangan dari momentum itu? Bukan. Jadi begini, misalnya kayak tadi, misalnya katakanlah ya, tadi waktu Lebaran dia bilang, wah sekarang udah nggak bisnis parcel misalnya. Nah terus apa dong? Nah itu perbuatan mencarinya dan memanfaatkannya. Misalnya umpama ada gini lah, ini ada temen gue, ibunya jago masak gitu loh. Dia bilang, udah deh jangan kasih parcel deh, tapi kasih ketupat sayur buat malam takbiran misalnya, umpama seperti itu. Itu adalah dia memanfaatkan momentum karena dia kenal ibu dari temennya yang jago masak, yang memang punya jago masak ketupat sayur. Ketupat sayur buat takbiran. Tapi kalau inovasinya adalah dia ngomong ke si ibunya, bu, gitu loh. Misalnya isinya jangan ayam opor, gitu loh. Misalnya sesuatu yang baru yang belum pernah dikerjakan orang, misalnya isinya apa? Ya nggak rendang, nggak ini, tapi isinya misalnya apa, rawon dan gudeg misalnya, misalnya seperti itu perbuatan inovasinya. Oke, kalau yang ketiga nih Bang, kan tadi sudah jadi magnet momentum, butuh proses. Kalau punya panca indera momentum juga nih, kalau orang yang suka memanfaatkan momentum itu, dia harus bagaimana dia memanen momentum itu. Orang yang paham dengan siklus dan tren momentum ini, biasanya dia punya target, punya goals gitu loh. Gue hari ini harus, karena dia nggak bisa menunggu, tapi dia menciptakan dan dia memanen momentum gitu loh. Nah jadi hari ini misalnya nih, misalnya umpama lah dia bilang, teman gue kenal si Anu. Dia pasti akan telepon temennya, lu bisa nggak dong kita makan siang yuk? Ya tapi lu ajak temen lu yang mana ya? Gitu loh. Jadi dia ajak gitu loh. Nah dia ngomong bisnis di situ, gitu loh. Seperti itu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat itu menjadi sangat menarik gitu loh, karena dia bisa terus-menerus berusaha menanam. Jadi dia tanam terus tuh bibitnya. Kenalan dia itu, dan kemudian dia panen gitu loh. Bisa gak ketemu si Anu, bisnisnya ini apa-apa gitu. Nah teman saya misalnya belum lama ini, dia tahu nih udah mau akhir tahun, biasanya pemerintah mau habis-habisin budget misalnya. Dia keliling ke masing-masing, ke kementerian gitu loh, keliling ke teman-temannya yang punya ini, lu ada proyek apa di sana gitu loh, ini kan mau habisin budget. Dan kemarin dia cerita sama saya, dia dapat berbagai workshop dan berbagai seminar gara-gara begitu banyak dari pemerintah mau habisin budget karena ini udah mau akhir tahun, dan dia dapat 2M lebih. Tapi itu orang yang punya momentum seperti itu, yang bisa memanfaatkan momentum begitu, itu tuh cara berpikirnya begitu, dan dia harvesting, dia manen gitu loh. Dia tahu, wah nih udah mau akhir tahun, kalau udah akhir tahun mau habisin budget, biasanya tuh yang paling gampang apa? Ngadain workshop, ngadain seminar gitu. Semua orang diikutin aja. Iya begitu. Tapi Bang, kalau misalnya lihat jadi magnet momentum nih Bang, ini kan kadang-kadang kita sendiri nggak ngeh Bang, kalau misalnya loh kok apa-apa gue yang merasa malah seringkali disibukkan dengan hal-hal kayak gitu. itu gimana dong bang? Bukannya disibukkan, tapi dia biasanya kan dia tahu bahwa bukannya gue tuh aktif, gue dicari orang karena gue sumber magnetnya, karena gue tahu bagaimana cara making money-nya. Berarti secara sadar dilakukan dia memanfaatkan momentum ya bang? Iya. Kan making money-nya dia tahu dong. Gue nih mau dapat duit nih. Dan nggak dia nggak pernah merasa bahwa dirinya itu diganggu, dikutak-kutik gitu loh. Enggak, tapi benar-benar dia merasa bahwa dirinya itu diberikan kesempatan gitu loh. Kalau orang bilang, lu bisa cariin gue ini nggak? Oh ada, tenang aja gitu. Tapi bagaimana nih bang, first step-nya? Kalau misalnya kan kadang-kadang orang bilang, kalau misalnya apa ya, aduh buntu banget nih mau bisnis, apa nggak punya ide kreatif gitu. Beda sama orang-orang kebanyakan. Justru, kalau orang-orang seperti itu kagak usah bisnis. Gak usah bisnis. Tapi dia memanfaatkan gitu loh. Memanfaatkan koneksi, memanfaatkan teman, memanfaatkan network gitu loh. Dan dia mungkin cuma jadi broker aja, menghubungkan satu dengan yang lain gitu loh. Terus dia dapat duit gitu loh. Itu tanpa harus punya bisnis, harus tanpa harus punya kantor, harus punya PT gitu loh. Gak harus begitu. Oke, jadi manfaatin orang sekeliling aja. Memanfaatkan bukan orang sekeliling, tapi memanfaatkan networknya. Dia kebanyakan beda loh ya. Beda nih kalau memanfaatkan orang sekeliling. Oh, maaf, orang sekeliling lu bilang, gue mau pinjam duit dong sama lu. Gue lagi bokeh nih, bisa gak gitu kan. Itu memanfaatkan orang sekeliling. Tapi kalau dia enggak, dia tuh membangun network. Dia tuh ada networknya. Ada networknya, dia bangun, terus dia bikin. Dia sambung-sambung antara networknya. Dan dia menciptakan momentum. Gitu. Beda nih sama memanfaatkan orang di sekelilingnya. Bang, ya kita akan membahas lebih lanjut mengenai ilmu momentum ini seperti apa, tetap di Cafe Break. Kami kembali setelah jeda berikut.